السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin yang semoga Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita uswah hasanah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Saudaraku yang semoga Allah muliakan, kita meminta kepada Allah ilmu yang bermanfaat dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Dan saudaraku yang semoga Allah muliakan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah kembali memberikan taufik kepada kita untuk belajar, belajar dan belajar menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu agama hukumnya wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun wanita. Dan alangkah indahnya jika kewajiban yang kita sedang jalankan bersama kewajiban-kewajiban yang lain itu kita kerjakan di salah satu bulan-bulan mulia. Kita kerjakan di salah satu bulan-bulan haram, yaitu Dzulhijjah. Jadi walaupun 10 hari pertama telah usai dan perhelatan Idul Adha dari tanggal 10 sampai 13 pun sudah berakhir, tapi kita masih berada di waktu mulia. Kita masih berada di hari-hari yang sangat bagus dan sangat kondusif untuk beribadah. Yaitu bulan dari bulan-bulan haram, di mana setiap amal ibadah pahalanya dilipat gandakan dan dosa pun dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin sekalian, maksimalkan hari-hari ini dengan beribadah dan minimkan dosa. Minimkan dosa. Dan jika kita berdosa, segera beristighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, segera istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali lagi ini waktu yang sangat baik dan di waktu yang sama harus kita jaga dari dosa. Dan hadirin Allah muliakan, dan alangkah indahnya ketika kita belajar bersama salah satu kitab terbaik di dunia. Jadi bukan hanya sekedar belajar, tapi belajar dituntun oleh salah satu kitab terbaik, salah satu kurikulum terbaik, oleh salah satu ulama terbaik, yaitu Riyadhus Shalihin, buah karya Al-Imam Yahya bin Syaraf bin Murri bin Hasan bin Husain bin Muhammad, atau yang biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Dan hadirin yang Allah muliakan, kita baru saja menyelesaikan bab kesabaran. Bab kesabaran. Dan sebagaimana apa yang kita lakukan di bab-bab sebelumnya, sebelum kita melangkah ke bab berikutnya, itu bab apa? Bab jujur ya. Bab kejujuran. Kita akan duduk sejenak lalu mengevaluasi, menyimpulkan, mengikat hal-hal penting dari bab kesabaran. Hal-hal penting dalam bab kesabaran, apalagi bab ini bab yang sangat luar biasa dan cukup banyak hadis-hadis yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Oleh karena itu kita akan meminta pertolongan kepada Allah dan menyimpulkan dan merangkum apa yang sudah kita bahas, tentu saja dengan segala keterbatasan dan kekurangan kita, serta tentu saja pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirin Allah muliakan, dan kita pun nanti juga semoga Allah mudahkan membuka kesempatan gunakan untuk beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan bab kesabaran. Insyaallah dan semoga Allah mudahkan. Hadirin Allah muliakan, dan rujukan kita dalam hal ini adalah salah satu kitab para ulama yang berjudul Kunuz Riyadhus Shalihin. Ya, apa sih yang bisa kita simpulkan dari bab kesabaran ini? Saudaraku yang semoga Allah muliakan, kita bisa simpulkan bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan kemaha bijaksanaannya dan kemaha kuasaannya dan kemaha sempurnaannya itu tidak menjadikan kehidupan itu dalam satu warna saja, dalam satu kondisi saja, tapi Allah putar antara siang dan malam. Allah putar antara suka dan duka, senang dan sedih, mudah dan sulit. Dalam sebagian waktu Allah berikan fasilitas dunia kepada kita, tapi di waktu yang lain Allah tahan fasilitas tersebut. Suka dan duka, senang dan sedih, lalu kemudahan dan kesulitan, itu dijalani dan harus dilewati oleh seorang muslim dalam kehidupannya. Tidak ada yang tidak mendapatkan hal tersebut. Semua mengalaminya. Semua mengalaminya. Makanya kan Allah berfirman dalam surat Ali Imran, wa tilkal ayyamu nunawwiluha bainan nas, dan hari-hari itu kami putar di tengah-tengah manusia. Ya, kami putar di tengah-tengah manusia. Ada hari-hari tertawa dan ada hari-hari menangis. Ada hari-hari suka dan ada hari-hari duka. Semuanya kami putar di tengah-tengah kehidupan manusia. Nah, hadirin Allah muliakan, maka ketika kehidupan selalu dengan pola seperti ini, selalu dengan pola seperti ini, tidak ada satu pun dari kita yang isi hidupnya senang terus gitu, isi hidupnya tertawa terus. Justru hadirin sekalian, coba kalau kita punya teman dari hari Senin sampai hari Senin lagi ketawa aja, 7-4 jam isinya ketawa terus, kira-kira kita bisa merasakan kebahagiaan dia gak? Yaudah, temanku tuh bahagia banget hidupnya. Kenapa? Aku tuh seminggu ini bareng dia, itu setiap saat ketawa aja kerjaannya. Kira-kira ada orang seperti itu? Atau kalau ada, kira-kira kita bisa merasakan kebahagiaannya? Coba kita punya teman hari Senin ketawa, selama kita bareng tuh ketawa aja kerjanya. Selasa ketemu lagi ketawa, dari pagi sampai sore, sampai malam. Rabu ketemu lagi ketawa lagi, dari pagi, siang, sore, malam, sampai Senin begitu. Bisa merasakan kebahagiaannya? Saya rasa enggak. Justru yang kita rasakan ketakutan. Ini orang kayaknya kesurupan nih gitu. Kok bisa dari Senin sampai Senin ketawa? Jadi bukannya kita bahagia, mungkin kita rukyah tuh orang. Kadang gak ada orang demikian. Justru menakutkan ketika isinya ketawa, ketawa, ketawa, ketawa, ketawa, ketawa. Kadang gak ada hidup demikian. Hadirin yang Allah muliakan, semua diputar oleh Allah Subhanahu wa taala. Diputar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kan yang Allah firmankan dalam surat Ali Imran ayat 140 tadi. Wa tilkal ayyamu nudawwiluha bainan nas. Jadi hadirin yang Allah muliakan. Makanya ketika kaum muslimin kalah di perang Uhud, kan sedih ya, kalah gitu. Banyak yang terluka. ada 70 syahid dan seterusnya. Hadirin Allah muliakan, apa firman Allah kepada mereka? Allah berfirman di ayat yang sama, ayat 140, iyamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhum mithlu. Jadi hadirin Allah muliakan, jika kalian merasakan kekalahan atau luka atau ada yang menjadi korban, itu kata beliau kaum yang lain pun merasakan hal yang sama. Bukan kalian aja pihak yang pertama kali kalah atau satu-satunya pihak yang merasakan kekalahan. Kaum yang lain pun demikian. Jadi bukan hanya kalian saja yang terluka. Tapi yang lain pun juga mengalami hal yang sama. Musuh kalian pun juga terluka gitu loh. Musuh kalian pun juga terluka. Bukan hanya kalian saja. Jadi hadirin yang Allah muliakan, jadi Allah ingin memberikan motivasi kepada mereka. Allah yang memberikan motivasi kepada mereka. Semua ngalamin itu. Bukan hanya kalian saja. Itu kehidupan itu demikian. Ada kalanya menang, ada kalanya kalah. Ada kalanya pulang bersih gitu ya, tanpa luka. Ada kalanya kita pulang dan kita terluka. Makanya setelah itu apa? Watilkal ayyamu nudawwiluha bainan nas. Berikutnya Allah mengatakan, dan hari-hari itu kita putar di tengah-tengah manusia. Di tengah-tengah manusia. Ya hidup tuh gitu, kata Allah Subhanahu wa taala. Hidup itu demikian. Hidup itu demikian. Ketika hidup demikian jemaah sekalian, maka kita harus punya bekal ngadepin itu. Padahal udah pasti gak bisa deh, seneng-seneng terus gak bisa. Kendala pasti, musibah itu sebuah kepastian. Kekalahan sebuah kepastian. Luka pun demikian. Maka kata para ulama, yang kita butuhkan apa? Yang kita butuhkan adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita butuhkan. Yang kita butuhkan adalah pertolongan Allah. Karena hidup begini nih ceritanya nih. Nah, agar Allah tolong kita, maka yang harus kita lakukan adalah diantaranya bersabar. Yang kita butuhkan adalah bersabar. Masih ingat ayatnya, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan dengan sholat. Nah itu hadir. Dengan sabar dan dengan sholat. Karena itu tadi, hidup tuh pasti naik turun, naik turun, naik turun, naik turun, naik turun. Gimana caranya bertahan? Pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Gak bisa pakai diri kita. Gak bisa pakai kemampuan kita. Kita lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Dalam surat An-Nisa 28. Manusia itu diciptakan dalam kondisi lemah. Yang lemah ini mintalah pertolongan kepada yang maha kuat. Siapa yang maha kuat? Allah Subhanahu wa taala. Gimana caranya? Salah satunya sabar. Itu sabar. Makanya dari sini kita pahami kekeliruan sebagian kita ketika mengatakan sabar itu ada batasnya bro, gitu loh. Aku udah gak bisa kayak gini. Sabar itu pun ada batasnya, nah, gitu. Makanya kan salah satu pertanyaan yang sering muncul, common banget di kajian-kajian apalagi tentang kesabaran, gitu loh. kapan batas kesabaran gitu loh. Sampai di titik mana kita bersabar. Nah, itu kan. Itu enggak? Iya, gitu tuh. Nah, ini sebuah kekeliruan. Kenapa demikian? Karena ketika kita batas-batasi kesabaran, berarti sampai di situ juga pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Udah cukup nih, udah cukup. Udah cukup saya bersabar. Nah, berarti udah Anda yang menginginkan Anda enggak ditolong sama Allah semenjak itu. Sabar tuh ada batasnya. Ini udah kelewatan. Nah, berarti mulai sekarang enggak mau dapat pertolongan Allah gitu. Allah mengatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan dengan salat. Dengan sabar dan dengan salat. Jadi jangan dibatas-batasi. Makanya Allah mengatakan sabar itu ada batasnya, ada. Kapan? Pada saat meninggal lah itu batas kesabaran. Sebelum wafat enggak ada batas kesabaran. Karena kesabaranlah yang akan membuat Allah menolong kita. Yang membuat Allah menolong kita. Jadi kalau kita batas-batasi, kita yang berantakan. Kita yang sengsara. Jangan dibatas-batasi. Jangan dibatas-batasi. Gitu. Kecuali kalau kita mau jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memang niatnya nih mau menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu coba dibatas-batasi deh. Kalau mau begitu. Ya kan? Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 153, "Innallaha ma'as sabirin." Innallaha ma'as sabirin. Itu tadi. Setelah Allah berfirman, "Ista'inu bis-sabri was-shalah," minta pertolongan dengan sabar dan salat, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi kalau udah cukup gue sabar. Hari ini gue harus bertindak. Dalam tanda kutip. Oh, jadinya Anda gak mau lagi bersama Allah. Gitu. Allah itu bersama orang sabar. Kalau Anda bilang cukup saya bersabar, berarti ada rencana mau menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Mau menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang-kadang kita suka salah dalam menempatkan. Dan Allah bersama orang-orang sabar itu artinya apa sih? Allah itu akan menolong orang-orang sabar dan akan ridho terhadap perbuatannya. Jadi ketika bilang saya udah gak bisa lagi bersabar, berarti konsekuensinya saya sudah gak mau ditolong lagi oleh Allah dan saya gak mau diridhoi lagi oleh Allah Subhanallah. Kan begitu jemaah. Tapi berat Ustaz, berat. Berat itu bukan berarti gak bisa. Dan Nabi udah katakan, masih ingat hadisnya, wassabru dia. Sabar itu memang berat. Dia cahaya yang ada unsur membakar dan membuat kita panas memang. Itu sabar, wassabru dia. Tapi disitulah letak pertolongan Allah. Disitulah letak ridho Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu jemaah. Jadi udah enggak usah berpikir sabar ada batasnya atau enggak. Dan kadang-kadang tuh ada sebagian jemaah tuh sedih. Ya Pak Ustaz, jadi sabar tuh enggak ada batasnya. Loh, sabar itu pertolongan Allah. Anda membatasi pertolongan Allah. Kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka solusinya bersabar. Makanya kan hadirin Allah muliakan. Apa kata Nabi SAW dalam masalah ini? Kan Nabi SAW mengatakan, inna nasra ma'as sabar. Sesungguhnya pertolongan dan kemenangan itu bersama kesabaran. Sesungguhnya pertolongan dan kemenangan itu bersama kesabaran. Pertolongan dan kemenangan bersama kesabaran. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, itu yang disabdakan Nabi SAW, wa'lam anna nasra ma'as sabar. Dan ketahuilah, kemenangan, pertolongan itu bersama dengan kesabaran. Jadi udah jangan dibatas-batasi. Kalau mau menang dan kalau mau ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ya Allah, semoga Allah muliakan. Jadi itu poin yang harus kita tanamkan bersama-sama. Nah, yang berikutnya kita ingat-ingat lagi, sebenarnya sabar itu apa sih? Sabar itu apa, hadirin sekalian yang Allah muliakan? Sabar itu masih ingat gak sabar? Secara bahasa, arti sabar apa? Simple aja. Loh, kok lupa? Ustaz, yang lalu biarlah berlalu, Ustaz. Kita tuh move on. Loh, jangan. Kita harus ingat nih, sabar itu apa? Sabar itu kan secara bahasa sudah kita bahas. Berasal dari tiga makna. Yang pertama apa? Menahan. Itu imsak. Menahan. Menahan. Yang kedua apa? Salah satu jenis batu. Nah itu. Salah satu jenis batu. Yang ketiga. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah hal yang sangat tinggi. Jadi hadirin sekalian, makanya gak heran bahwa secara syariat sabar itu adalah menahan diri dalam tiga kondisi. Kondisi yang pertama, menahan diri di atas ketaatan. Yang kedua, menahan diri dari maksiat. Dan yang ketiga, menahan diri di saat kita terkena atau menghadapi takdir yang kita tidak suka. Atau takdir yang kita suka agar kita tetap bersyukur, kan gitu ya. Jadi menahan diri ketika menjalani takdir. Dan bahasa simpelnya udah ngebatu aja deh, udah. Ngebatu. Kalau udah benar-benar di atas kebenaran nih, itu udah benar. Kita berdiri di atas dalil, di atas wahyu, di atas ayat-ayat Al-Quran. Maksudnya di bawah naungan ayat-ayat Al-Quran dan di bawah naungan sunnah Nabi SAW. Udah ngebatu aja. Orang mau dorong kita ke kanan, dorong kita, udah ngebatu. Udah, gitu. Sabar tuh ngebatu. Udah ajok gitu loh. Dan disitulah kita akan mulia. Disitulah kita akan mulia. Makanya kaidahnya apa? Bisabri wal yakin tunalu imamat tunalu al imamatu fid din. Dengan kesabaran dan dengan keyakinan, kepemimpinan, kesuksesan dalam agama akan tercapai insyaallah. Itu bisa dipetik dari surat apa? As-Sajdah ayat 24. Waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan pemimpin-pemimpin dari mereka yahdu nabi amrina lamma sabaru. Mereka memberikan petunjuk dengan konsep kami, dengan perintah kami, dengan metode kami. Kapan mereka berhasil menjadi pemimpin dan tetap on track, tetap mengajak dan mengarahkan manusia di atas jalan Allah, itu mereka dapatkan lama sabaru. Ketika mereka sabar. Ketika mereka sabar. Dan mereka yakin terhadap ayat-ayat Allah. Dan mereka yakin terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya itu salah satu makna sabar adalah ketinggian. Ketinggian. Hal yang tinggi. Itu hal yang perlu kita camkan. Hadirin yang Allah muliakan. Jadi, kalau ingin berada di puncak, berada di atas, jika ingin berhasil, maka kita harus sabar. Kita harus sabar. Makanya ulama mengatakan, ayumakkanul abdu am yubtala. Apakah hamba itu akan dikokohkan atau akan diuji? Apakah hamba itu akan dibuat sukses atau diuji terus dalam hidupnya? Apakah orang hamba itu akan dibuat berhasil atau dikasih musibah dan bencana? Apa kata para ulama? La yumakkanul abdu hatta yubtala. Hamba itu tidak akan berhasil, tidak akan disukseskan sampai dia diuji, dikasih musibah dan dikasih bencana dulu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu jemaah sekalian. Jadi itu yang perlu kita camkan bersama-sama. Jadi pertanyaannya maksudnya gini. Itu apakah orang itu, apa, hamba Allah itu disukseskan atau dikasih musibah ya? Ternyata dua hal itu dua hal yang gak bisa dipisahkan. Kalau Anda mau berhasil, Anda harus diuji, dikasih musibah, dikasih bencana, lalu Anda bersabar. Lalu Anda bersabar. Itu poinnya. Dan diantara yang menyampaikan hal ini adalah diriwayatkan dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Itu konsepnya. Dan diriwayatkan beliau mengatakan, wallah ibtala ulil azmi minar rusul falamma sabaru makkanahum. Allah itu memberikan ujian, memberikan musibah kepada rasul-rasulnya ulul azmi, khususnya ulul azmi. Lihat bagaimana Nabi SAW, seluruh anak beliau meninggal dunia kecuali Fatimah. Khadijah wafat. Ada amul huzn dalam kehidupan Nabi SAW. Begitu juga Nabi Isa AS. Begitu juga Nabi Musa alaihissalam. Begitu juga Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, semua diuji, kena musibah. Lalu kata beliau rahimahullah, falamma sabaru makkanahum. Dan ketika para rasul-rasul itu, para ulul azmi sabar, baru Allah berikan keberhasilan dan kesuksesan untuk mereka. Baru Allah kokohkan mereka. Itu hadirin Allah muliakan. Maka ulama mengatakan, fala yadhunnu ahadun annahu yakhlusu minal alamil battah. Maka jangan sekali-kali ada seorang pun yang berpikir mereka bisa menghindar dan melepaskan diri dari rasa sakit di dunia ini. Itu gak ada. Anda mau berhasil, Anda harus merasakan rasa sakit. Lalu Anda bersabar ketika merasakan rasa sakit tersebut. Itu. Itu sunnatullah. Sunnatullah itu demikian. Itu lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Ingat As-Sajdah 24 tadi. Mereka berhasil, mereka menjadi imam ketika mereka bersabar dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Itu jamaah. Jadi dua hal ini kata para ulama gak bisa dipisahkan. Keberhasilan dan ujian, musibah, bencana, itu gak bisa dipisahkan. Itu satu paket. Itu seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Kalau gak ada, ya gak laku tuh duit. Itu aja. Nah, musibah, ujian itu harus dihadapi dengan kesabaran. Itulah. Itu hadirin. Nah, ini kadang-kadang kita lupa. Makanya kan ketika seseorang ingin berhasil tanpa ada rasa sakit, disitulah dia terjatuh ke dalam maksiat. Kan gitu kan, dia pengen kaya, gak mau ngerintis dari awal, akhirnya ngerampok, akhirnya ngambil barang orang, korupsi dan sebagainya, jatuh tuh ke dalam maksiat. Jatuh ke dalam maksiat. Itu sebagai contoh aja. Karena sunnatullahnya demikian. Dia pengen nilainya bagus, tapi gak mau belajar. Akhirnya beli bocoran. Atau sekarang mungkin udah gak ada ya. Jangan kan bocoran. UN-nya aja gak ada tahun ini gitu. Jadi gimana dapat bocorannya. Terus zaman bahla tuh, zaman kita dulu, kan nyari bocoran. Kenapa? Karena gak mau terima konsep ini. Ya akhirnya begitu. Ini konsep udah gak bisa diotak-atik. Kalau ada yang begitu, ulul azmi yang pertama kali dapat fasilitas tersebut, tapi mereka enggak. Mereka tidak mendapatkan hal demikian, karena memang bukan begitu konsepnya. Gitu. La yumakkanul abdu hatta yubtala. Karena seseorang hamba tidak akan dikokohkan, tidak akan diberikan keberhasilan sampai dia diuji dan dia bersabar. Diuji dan dia bersabar. Makanya kan perintahnya apa jemaah sekalian? Dalam surat Al-Ahqaf ayat 35, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Maka bersabarlah sebagaimana ulul azmi dari rasul-rasul Allah bersabar. Jadi bersabarlah maka bersabarlah sebagaimana ulul azmi. Ulul azmi itu 5 rasul terbaik. Siapa saja? Yang pertama Nabi Nuh, lalu Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu hadirin. Sebagaimana tadi, enggak mungkin, karena Allah menguji ulul azmi, dan setelah mereka bersabar baru Allah kasih. Begitu jemaah. Jadi ini yang perlu kita camkan. Jadi kunci pertolongan Allah itu bertahan atau nahan diri, nahan ego, agar kita bisa berhasil di dunia dan akhirat. Ini satu-satunya cara ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala bersama amalan-amalan hati yang lain. Itu hadirin. Jadi udah mulai sekarang jangan bilang sabar ada batasnya enggak ya? Enggak. Rukanya berat banget, emang berat. Tapi itulah jalan keberhasilan. Makanya ulama mengatakan tarjun najata walam tasluk masalikahu inna safinata la tajri ala al-yabasi. Anda ingin selamat, tapi Anda tidak mau menjalani jalan keselamatan, ketahuilah tidak ada kapal yang berlayar di atas daratan, gitu loh. Anda ingin selamat, tapi Anda gak mau sabar. Anda mau berhasil, tapi Anda gak mau capek, gak mau letih, gak mau sakit, gak mau kena hal-hal yang berat, lalu Anda bersabar. Itu seperti Anda berlayar di atas daratan. Ya gak ada. Gak ada kapal demikian. Kalau ingin jalan keberhasilan dan keselamatan, ini jalannya. Bersabar. Bersabar. Dan sabar memang berat. Wassabru dia. Sabar itu dia seperti cahaya yang ada unsur membakar dan membuat kita panas. Itu poinnya jemaah sekalian. Tapi gak usah khawatir, ujian itu tidak mungkin di atas kemampuan kita. La yukalifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan seseorang kecuali sesuai dengan batas kemampuannya. Itu yang pertama. Belum lagi yang kedua, yang paling penting ditolong sama Allah. Tadi innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Nabi SAW mengatakan wa'lam anna nasra ma'as sabar. Ketahuilah sesungguhnya pertolongan dan kemenangan itu bersama kesabaran. Jadi yang harus kita tancapkan adalah kita harus jalan terus dan menahan semuanya. Dan ini juga menunjukkan bahwa nasihat atau arahan di masyarakat yang ketika kita marah, kita emosi, udah lepasin aja. Gak dia harus ngelepasin. Udah keluarin aja semua. Biar plong. Enggak. Plong itu gak menyelesaikan masalah. Menyelesaikan masalah itu dengan sabar. Dan sabar itu bukan dilepasin semua. Justru sabar itu al-imsak, ditahan. Tapi lebih enak dilepasin, Ustaz. Iya. Untuk waktu yang pendek. Tapi untuk jangka panjang tidak. Dan yang kedua itulah sabda yang kita ucap, kita sampaikan berkali-kali. Fasabru dia, sabar itu seperti cahaya membakar. Emang berat. Memang berat. Itu yang perlu kita camkan bersama-sama jamaah yang Allah muliakan. Oleh karena itu, hadirin, ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan kita buka sesi tanya jawab. Dan insya Allah di pertemuan esok kita akan bahas kiat-kiat bersabar. Kiat-kiat bersabar. Ini penting sebelum kita lanjut ke bab kejujuran. Ini yang bisa disampaikan. Dan insya Allah besok kita akan masih kita simpulkan dengan segala keterbatasan kita. Dan besok kita coba buat kesimpulan gimana sih caranya bersabar. Jadi kalau misalnya keberhasilan, kesuksesan, surga, kebahagiaan dunia akhirat hanya bisa dilewati, hanya bisa didapatkan melalui jalan yang penuh aral, rintangan, musibah, ujian, dan kita harus jalaninya dengan kesabaran, dan itu menjadikan sabar itu beratnya minta ampun. Nah, terus kiat-kiatnya seperti apa? Insya Allah kita akan bahas esok dengan izin Allah, pertolongan Allah, dan segala keterbatasan dan kekurangan kita. Kita buka sesi tanya aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya atau mengkoreksi jika ada kesalahan, maka dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulullah ba'd. Kita mulai pertanyaan pertama. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu menjaga dan memberikan taufik dan karunia kepada Ustaz, tim, dan serta kita semua. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Ustaz, ana Hamzah di Batam. Ana adalah seorang guru dan wakil kesiswaan di salah satu sekolah negeri. Terkadang dalam keseharian tugas ana sering menghadapi perilaku siswa yang sering terlambat, melawan guru, tidak jujur, pandai berdalih, melawan guru, dan sebagainya. Memang di sini dituntut kesabaran dan ketegasan dari ana. Dan terkadang ada orang tua yang membela anaknya meskipun anak tersebut salah. Ana meminta kiat atau tips menghadapi anak-anak milenials yang mempunyai permasalahan di atas, dan bagaimana ana tetap bisa bersabar dalam menghadapi permasalahan seperti ini, Ustaz. Jazakallahu khair, barakallahu fikum. Ya, terima kasih kepada Hamzah di, Mas Hamzah di Batam. Abang ya, kalau Batam bukan Mas ya, Abang Hamzah di Batam. Yang pertama, ini bukan hanya masalah yang terjadi di anak-anak milenials ya. Anak-anak kolonials pun kayak apa, sebelum kita atau kita-kita juga dulu tuh nyebelin juga loh, gitu loh. Kita gak sadar aja bahwa kita tuh dulu melakukan hal-hal seperti ini. Walaupun mungkin bukan semua ya, jadi kita gak semua lah. Banyak jamaah yang baik-baik juga dulu, atau murid-murid yang disiplin dan tekun. Tapi banyak diantara kita juga demikian. Ma'ashbahal layla bil bariha, kata para ulama sejarah, betapa miripnya malam ini dengan kemarin malam. Jadi ya berulang. Yang pertama, untuk menghadapi murid-murid seperti ini, kita butuh kejujuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Butuh kejujuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Loh, ini materi bab berikutnya nih, tapi singkat aja ya, nanti kita akan bahas di bab berikutnya. Iya, jujur, kita tuh ngajar mau ngapain gitu loh. Apakah mau sebatas mencetak anak yang pintar, atau menjadi guru untuk menunaikan amanat ilmu, terlepas diterima atau enggak. terlepas muridnya itu mau atau tidak, atau nurut atau tidak. Tujuan kita kan pertama amanat ilmu harus disampaikan. Jadi pentingnya kejujuran. Makanya para nabi alaihi wassalatu wassalam itu kan gak baper, walaupun umatnya lebih nyebelin daripada murid-murid kita gitu loh. Kan kita udah bahas tentang betapa luar biasanya kaumnya Nabi Musa gitu loh. Senyebel-nyebelin anak murid kita, gak ada yang bisa lebih nyebelin daripada kaumnya Nabi Musa pada saat itu. Tapi beliau sabar, karena ini amanat. Ini emang tugas. Dan guru itu kan pengabdian. Guru itu pengabdian. Terlepas direspon positif atau negatif. Dan kita mengajar itu mengharapkan pahala dari Allah. Sebelum feedback positif dari anak-anak. Betul, kita senang kalau anak-anak itu berubah jadi baik melalui pengajaran kita, gitu loh, berubah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukankah kita tahu bahwa ada nabi yang umatnya enggak sampai 10, ada nabi yang umatnya cuma 2, ada nabi yang umatnya cuma 1 orang, ada nabi yang enggak punya umat sama sekali. Dan itu tidak mencederai keberhasilan mereka. Kenapa demikian? Karena mereka ikhlas dalam menunaikan amanat. Itu poin. Poin yang kedua, sudahkah kita mendoakan mereka? Ini juga penting. Kita ini kadang-kadang, kita ini termasuk yang bicara ya, suka lalai dalam mendoakan murid-murid kita, suka lalai dalam mendoakan orang-orang yang belajar dengan kita. Seringkali kita hanya mengandalkan retorika, kecerdasan kita, atau kemampuan kita dalam memahamkan orang, tapi suka lupa sujud kepada Rabbul Alamin di sepertiga malam terakhir, lalu mendoakan, ya Allah berikanlah hidayah kepada murid-murid saya, ya Allah berikanlah taufik kepada si fulan, disebutin khususnya yang bandel-bandel misalnya, tolong kasih hidayah buat mereka dan semuanya. Itu hadirin, itu penting. Itu yang perlu kita camkan. Saya pernah dapat cerita Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala ketika masih bertanggung jawab di salah satu universitas di Timur Tengah, salah satu universitas terbaik, itu ada mahasiswa dari, kalau nggak salah dari Afrika, itu yang buat ulah gitu loh, buat ulah segala macam, prestasinya juga nggak bagus, itu mau dikeluarin pada saat rapat. Lalu Syekh bin Baz mengatakan, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan manfaatnya melalui mahasiswa ini ketika dia pulang ke Afrika, jangan dikeluarin, semoga Allah kasih hidayah, dan semoga mahasiswa ini jadi miftahul khair, jadi kunci kebaikan kalau dia pulang. Dan subhanallah, Allah ijabah, ini mahasiswa ketika pulang berubah dan memberikan manfaat besar bagi kaumnya atau masyarakatnya. Kita gak pernah tahu jamaah sekalian, makanya jangan lupa doa, jangan pernah lupa doakan murid-murid kita, khususnya yang bandel-bandel, yang apa, bebel-bebel gitu ya, yang apa, yang gak maksimal, yang suka ngelawan. Itu hadirin sekalian. Terus yang berikutnya, perbanyak istighfar dan taubat kepada Allah. Jangan-jangan mereka itu sering terlambat, gak jujur segala macam, itu gara-gara dosa kita sebagai guru. Dosa kita sebagai guru, atau dosa kita sebagai atau dosa pribadi kita dan kita gurunya, jadi berdampak. Karena kan guru itu punya pengaruh. Kalaupun gak selalu. Makanya tadi ada nabi yang gak punya pengikut sama sekali. Tapi kita, emang kita nabi, emang kita bersih dari dosa. Coba perbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tauhid kita itu dibenahi dulu, hadirin. Sebelum kita memperhatikan kendala-kendala teknis. Karena sekarang kali bukan karena kendala teknis. Seringkali masalahnya itu karena hubungan kita dengan Rabbul Alamin. Coba perbaiki itu. Coba perbaiki itu. Pasti banyak perubahan deh. Karena itu kiatnya para ulama. Allahu taala alam. Dan husnul dzan, baik sangka. Jangan sampai ini anak-anak yang punya masa depan nih. Oh jangan. Membutuhkan banyak dari kita hari ini tuh kayaknya baik banget, soleh dan soleh banget. Itu dulu waktu kuliah ya Allah nyebelinnya minta ampun. Dulu waktu sekolah tuh memang orang lihat nih orang gak punya masa depan nih. Tapi sekarang sukses dia. Jadi jangan pernah buruk sangka. Husnul dzan sama Allah. Itu kayak Syekh bin Baz tadi, baik sangka sama Allah. Semoga Allah kasih hidayah. Gitu, semoga Allah kasih hidayah. Wallahu ta'ala bishawab. Baru terakhir bicara masalah teknis, evaluasi gitu loh, peran serta orang tua murid. Terus atau jangan-jangan sekolah kita juga gak disiplin gitu. Atau kita belum jadi teladan dan lain sebagainya. Wallahu ta'ala mungkin itu. Iya, kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan kita semua dilindungi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan istiqomah di jalan yang lurus ini. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, saya izin bertanya. Ustaz, saya ibu yang punya satu anak yang sedang tumbuh usia 1,5 tahun. Terkadang saya tidak sabar dalam mengasuhnya. Saya mohon nasihat dan doa Ustaz agar saya benar-benar bisa sabar. 3 kali sabarnya, sabar. Jazakallahu khairan Ustaz wa iyyakum. Kenapa enggak 5 kali sabarnya? Ya ini gaya bahasa aja ya. Jadi hadirin yang Allah muliakan, jawabannya nanti kita bahas besok insyaallah. Enak ya jawabannya, singkat simpel. Tapi setidaknya coba deh kita ingat-ingat selalu bahwa banyak banget couple, pasangan suami istri itu yang ingin banget anak tapi gak pernah dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Dan kita diberikan 2 hati tersebut. Memang berat. Tapi bukankah kita seyogianya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Seyogianya bersyukur kepada Allah. Ada banyak orang berusaha pakai program A, program B, program C. Seringkali bukan hanya berusaha di tanah air, mereka pergi keluar hanya untuk mengikuti sebuah program. Mereka habiskan angka yang sangat-sangat besar hanya untuk itu. Mana rasa syukur kita kepada Allah? Mana rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan kalau kita tidak sabar menghadapi anak-anak usia 1,5 tahun, itu ke depan bisa bahaya jemaah sekalian. Bisa bahaya. Anak 1,5 tahun kan belum bisa ngebantah, belum bisa ngejawab, paling nangis. Gimana kalau dia udah bisa ngebantah nanti? Karena kita gak didik, karena kita gak dampingi dengan benar. Jadi oleh karena itu, intinya demikian, dan yakinlah sebagaimana kita katakan tadi, Allah gak akan membebankan seseorang di atas kemampuannya. Jadi kalau ibu atau mbak diberikan amanat bayi 1,5 tahun, itu berarti kita sanggup dan layak mengemban amanat tersebut. Yang jadi masalah, kita mau apa enggak. Wallahu ta'ala bishawab. Dan banyak doa. Banyak doa dan banyak doa. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga dan memberkahi ustaz, keluarga, tim dan kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya, apakah dengan memblokir dulu kontak WA seseorang yang membuat kita marah, ini termasuk yang tidak bisa menahan marah? Termasuk yang tidak bisa menahan marah. Di mana niatnya supaya saya bisa menjaga hati dulu dengan tidak melihat kontak DP WA ataupun status WA dia. Syukran jazakallahu khair Ustaz, barakallahu fiik. Hadirin Allah muliakan, yang pertama jawabannya ada hubungan atau masuk ke dalam hadis Nabi SAW riwayat Imam Bukhari, ketika Nabi SAW bersabda, la yahilu li muslim an yahjura akhahu fawqa thalath layal. Tidak halal seorang muslim yahjur, mendiamkan, memboikot atau memblokir saudaranya lebih dari 3 hari atau 3 malam. Jadi gak boleh lebih dari 3 hari atau 3 malam. Jadi kalau ditanya boleh atau enggak, boleh, tapi gak boleh lebih dari 3 hari. Nah abis itu invite lagi. Terus yang berikutnya, tidak membaca status WA kan gak harus memblokir, hadirin. Iya, itu kita aja yang kepo gitu loh. Kan gak harus memblokir dia untuk tidak membaca status WA-nya. Tidak harus demikian kan. Saya tahu ada banyak orang gak pernah ngebaca status WA teman-temannya, apa sahabat-sahabatnya dan seterusnya. Gak pernah. Kenapa? Karena waktunya diisi dengan hal-hal yang jauh lebih bermanfaat. Waktunya dibaca buat baca Quran, zikir, muhasabah, menuntut ilmu. Jadi gak sempat baca status via orang. Nah ini juga perlu kita evaluasi. Jadi itu poinnya. Ini menunjukkan bahwa Islam itu memang agama yang luar biasa. Allah tuh yang maha mengetahui, itu mengerti sekali bahwa gak semua orang itu imannya dan takwanya itu selalu berada di tingkat yang tinggi. Seringkali ketika kita ada masalah dengan orang, kita butuh waktu untuk menenangkan diri, untuk cooling down dan seterusnya. Oke, kalau begitu kita kasih 3 hari. Lebih dari 3 hari gak boleh. Lebih dari 3 hari itu kontraproduktif dan itu permainan syaitan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz, tim dan jamaah sekalian selalu diberikan kesehatan dan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, saya mau bertanya tips mendidik anak-anak di tengah pandemi ini. Kan harus belajar dari rumah. Anak saya masih SD dan SMP, dan kita sebagai orang tua harus dituntut sabar, tapi kadang-kadang melihat kelakuan anak-anak yang kadang-kadang malas-malas membuat kita kehilangan kesabaran mendampingi anak-anak dalam belajar. Mohon tips dan masukannya Ustaz, jazakallahu khairan atas nasihatnya. Ya, makasih banyak atas pertanyaannya. Kadang-kadang melihat kelakuan anak-anak yang kadang-kadang malas membuat kita kehilangan kesabaran mendampingi anak-anak yang dalam belajar. Ya benar gitu loh. Buah gak akan jatuh jauh dari pohonnya. Karena kita malas ngeliatin anak kita tersebut, jadi itu anak juga malas. Jadi intinya gini loh, emang ini PR banget buat orang tua, khususnya ibu-ibu ya, di masa pandemi ini. Benar-benar harus dampingi anak-anak belajar di rumah. Tapi lihat deh hikmahnya, berarti kan quality time kita semakin banyak buat anak-anak kita. Terus yang kedua, kelakuan anak-anak kita yang malas-malas itu kan secara umum ya, bukan secara mutlak, secara umum itu kan produk dari pendidikan kita selama ini kepada mereka. Itu karya kita tuh ya, kayak begitulah kualitasnya. Mungkin karena kita selama ini kurang perhatian, selama ini kurang serius, atau konsepnya salah, tidak ditanamkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Dan justru ini harus kita syukuri. Dengan kondisi begini, Allah Subhanahu wa taala menyingkap PR besar kita dengan anak-anak kita. Karena kalau kayak gini kita enggak sadar-sadar, iya ternyata ini anak saya tuh malas-malas semua ya. Jangan-jangan karena selama ini saya yang tidak menanamkan iman dan tauhid lalu kedisiplinan. Jadi dia jadi pada malas-malas deh. Ya ternyata mereka malas ya. Kayak emaknya gitu loh. Jadi kita emaknya gitu. Jadi iya ternyata ini cerminan saya ini malasnya kayak begini. Oh berarti saya harus berubah. Saya harus berubah, saya harus tobat sama Allah. Jadi ini positif sebenarnya. Mumpung masih SD, masih SMP. Repot kan kalau virus malas itu sampai dia dewasa, itu repot. Jadi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berikutnya sekali lagi minta pertolongan Allah deh, minta pertolongan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Selalu minta pertolongan kepada Allah. Ketika kita kurang sabar, doa lagi sama Allah. Doa. Salat, wasta'inu bis-sabri was-salat. Salat. Sebel nih udah, ambil wudu, salat. Ngajar lagi atau dampingin lagi. Dan itu yang harus kita lakukan gitu. Hati anak-anak kita tuh di tangan Allah. Baina isbi'aini min asabi rahman, di antara jari jemari Allah. Allah bolak-balikan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Maka mintalah sama yang membolak-balikan hati anak-anak kita. Bangun hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah itu buat schedule dan buat agenda dan disiplin. Seringkali yang membuat anak-anak kita malas dan tidak disiplin karena kita pun tidak disiplin dalam memberikan pengawasan dan menerapkan aturan yang kita buat sendiri gitu loh. Akhirnya anak-anak kita ikut-ikutan. Coba disiplin deh. Dan untuk disiplin seringkali kita harus pakai ilmu kudu, kudu tega gitu loh. Jadi kalau memang ada punishment gitu ya, ada hukuman ya, hukuman. Tapi tentu saja mendidik ya, mendidik. Dan kita harus komit juga. Seringkali inkonsistensi kita sebagai orang tua yang membuat anak-anak berlaku seperti itu. Saya rasa cukup sampai di sini. Terima kasih banyak. Insyaallah kita akan lanjutkan besok. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa mengamalkan dan menerapkan ilmu tersebut. Dan hadirin Allah muliakan, semoga Allah menerima amal ibadah kita. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanaka walhamdulillahi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.